dina yaluzuna an amrihi wa yudabbiruna anhu wa yudabbiruna anhu mu'ridina qauluhu au tusibahum fi ajalid dunya adzabun minallahi muji'un ala khilafihim amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala an Adi bin Hatimin annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'a hadhil ayata. Yaqra'a, kenapa mansub? Yaqra'u hadhil ayata ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masiha ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Faqultu inna lasna na'buduhum. Qala alaysa yuharrimuna ma ahallallahu tahrimunahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Faqultu bala. Qala fatilka ibadatuhum. Rawahu Ahmadu wa Tirmidhiyu wa hassanahu. Syarhun hadal hadithu qad ruya min turqin farwahu benu Sa'din wa abdu bani Humaidin wa abdu benu Humaidin wa benu Munzirin wa benu Jaririn wa benul Munziri. Oh iya. Wa benul Munziri wa benu Jaririn wa benu Abi Hatimin wa Tabarani wa Abu Syaikhin wa Abu Syaikhi wa benu Mardawaihi wal Baihaqi. Qauluhu an Adi bin Hatimin ay At-Ta'iyyu al-Mashhuru wa Hatimun huwa benu Abdillah. Tadi belum selesai itu. At-Ta'i At-Ta'iyyu al-Mashhuru At-Ta'iyyi al-Mashhuri. Oh, kasrah Ustaz. At-Ta'iyyi al-Mashhuri. Kan an Adi. Oh, an Adi. Terus wa Hatimun huwa benu Abdillah ibnu Sa'd ibn wa benu Abdillah ibnu Sa'din ibni Sa'din ibni al-Hashraji bi fathil ha'i al-muhmalati al-mashhuru bis-sakhai wal-karami qadama 'adiyun 'ala qadima 'adiyun 'ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'bana sanata tis'in minal hijrati fa aslama wa asya mi'ata wa ishrina sanatan wa asya mi'atan wa ishrina mi'atan wa ishrina sanatan. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, wa ba'd. Ya, kemudian ya, kata Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala Ibn Jarir ani dhahak ya mengenai ayat falyahdharil ladina yukhalifuna an amri, maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya, itu perintah Nabi, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, ditimpa fitnah, ditimpa adab yang pedih, ayut bawa ala qalbi, ya taib, yaitu hatinya akan dicap sebagai orang yang menyimpang, fala yu'manu, maka dia enggak akan merasa aman di situ, ya ayyuzhira al-kufra, untuk menampakkan kekufuran bilisani, dengan lisannya fatudrabu unuquhu, sehingga nanti dia pun dihukum mati, lehernya ditebas, ya. Kata Abu Ja'far falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih, sebenarnya khalafa yukhalifu itu fi'il mutaaddi, langsung aja bisa yukhalifuna amrahu begitu, tetapi dimasukkan huruf an di situ, ya. Kenapa demikian? Lianna ma'nal kalam falyahdhari alladziina yaluduna an amrihi. Nah itu. Wa yudbiruna anhu mu'ridin. Ya. Taib. Nah, maka berhadap hendaknya berhati-hati di sini. Ya, orang-orang yang di sini mereka menganggap remeh ya, melakukan penyimpangan dari perintah Nabi. Ya, maka nanti mereka jadi orang-orang yang menyimpang di sini. Au tusibahum, au yusibahum, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Au yusibahum, au antusibah, di sini antusibahum fitnah. Ya, dapat fitnah. Di mana? Ai fi ajli dunia, di dunia. Ya. Antusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Dan ditimpa azab yang pedih. Ya. Nah, itu azab yang pedih di dunia minallah. Mujiwan ala khilafihim. Amra Rasulillah. Ya, ini sebagai hukuman atas penyelisihan mereka terhadap perintah Rasulullah SAW. Ya, kemudian qala al-musannif an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim annahu sami'a an-nabiyya. Bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW yaqra'u hadhil ayata, membacakan ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, mereka menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, menjadikan ya orang-orang alim mereka dan ahli-ahli ibadah mereka ya sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Al-ayata. Ya, kalau ada kita baca ayat atau hadis, kemudian al-hadisa, al-ayata, apa i'rabnya Pak Suhairi? Al-ayata. Maf'ul. Amilnya apa berarti? La akmil al-ayata. Terusin sendiri ayatnya, begitu. Taib. Nah, fakultulah, maka aku berkata kepada beliau, kata Adi bin Hatim, kepada Nabi, ketika Adi bin Hatim yang dia merasa dulu dia sebagai Nasrani gak pernah menjadikan pendetanya sebagai rob-rob tandingan selain Allah, begitu. Maka kata Adi bin Hatim, inna lasna na'buduhum, kita dulu gak beribadah kepada mereka wahai Nabi. Ya, qala, kemudian kata Nabi SAW kepada Adi, alaysa yuharrimuna ma'ahallallah fatuharrimuna, bukankah ketika mereka pendeta-pendeta kalian itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Wa yuhilluna ma haramallahu fatuhilluna, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut juga menghalalkannya. Faqultu bala, kata Adi bin Hatim, iya, begitu memang. Qala fatilka ibadatuhum, kata Nabi, itulah bentuk peribadatan kepada mereka, itu syirik ta'ah. Ya, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanah, diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Ya. Tapi barakallahu fikum. Imam Ahmad meriwayatkan di Musnad. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, tapi bukan di kitab as-sahihnya. Ya, bukan di Sahih Al-Jami, tapi di kitab At-Tarikh Al-Kabir. Tapi barakallahu fikum. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, hadal hadis qad ruwiya min turukin, hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalan. Farawahu Ibnu Sa'din, diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad wa Ibnu Abdi wa Abdu Ibnu Humaidin, ya. Ibnu Munzir, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim. Ya, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Nah, itu maksudnya, ya. Taib, anak dari Hatim Ar-Razi. Wa Tabarani, diriwayatkan pula Imam At-Tabarani, Abu Syekh Ibnu Mardawi wal Baihaqi. Ya, wa qawluhu an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim At-Ta'i al-Mashhuri, dari suku Ta'i, ya, yang masyhur. Wa Hatimun huwa Abdullah ibn Sa'din, ya, beliau adalah Abdullah bin Sa'd, ya, bin al-Hasraj bi fathil ha al-muhmala, ya, yang huruf ha-nya dipatahkan tanpa titik. Fa aslama, beliau masuk Islam, dulu Nasrani. Wa asha 120 sanatan. Ya. Lalu ia masuk Islam, kemudian dia hidup umurnya panjang sampai 120 tahun. Masyaallah. Ya. Saya bilang Anas. Anas bin Malik. Beda 5 tahun. Ya, 125. Dapat doa Nabi kan? Wa fil hadisi dalilun ala anna ta'atal ahbari war rubani fi ma'siyatillah ibadatun lahum min dunillah. Dalam hadis ini terdapat keterangan ya, menjadi dalil bahwasanya mentaati pendeta ahli ibadah yang di situ ya dalam rangka bermaksiat pada Allah itu adalah ibadah, memberikan ibadah pada mereka. Ya. Wa minasyirkil akbar alladzi la yaghfirullah, dan itu termasuk syirik akbar yang Allah tidak ampuni. Ya, syirik ta'ah liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina wa ma umiru illa liya'budullaha illa liya'budu ilaha wahida ala la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada ilah yang satu aja, yaitu Allah. Ya, termasuk ketaatan di sini. Ya. Ketahuilah tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka sekutukan. Wadzalika qauluhu ta'ala wala ta'kulu mimma lam yudkirismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syaitana la yujuna ila awliyaihim wa liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ya. Nah, ini perhatikan ini. Wala ta'kulu, perhatikan. Dan janganlah kalian memakan hewan-hewan yang disembelih yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Wa innahu lafiskun. Itu adalah kefasikan. Orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menganggap makan bangkai itu lebih utama daripada makan hewan yang disembelih. Kenapa? Asumsi mereka kalau hewan yang disembelih oleh manusia, yang nyembelih manusia. Tapi kalau hewan bangkai, dia mati, yang nyembelih Allah, kata mereka. Ya. Dan syariat Islam melarang demikian, melarang makan bangkai. Taib. Allah sebutkan innahu lafisqun. Wa inna syayatina la yujuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya setan itu betul-betul membisikkan kepada para pengikutnya tadi, para ashabnya, agar ashabnya tadi, agar pengikut setan itu membantah engkau wahai Nabi. Wa in ata'tumuhum, nah kalau kalian tetap taatin setan kayak begitu, perhatikan ini syirik taat ini. Ya. Innakum lamusyrikun. Maka tentu kalian menjadi orang musyrik. Ya, disebut musyrik bukan karena nyembah berhala, ya. Jadi musyrikin Quraisy disebut musyrik karena nyembah berhala dari satu aspek. Ya, karena bertawasul dengan zat orang-orang saleh dalam satu aspek. Bukan dengan jah, bukan dengan kedudukan, tapi dengan zat. Ya, sebagaimana yang mereka katakan, "Mana'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Ya, kami tidak beribadah pada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Atau musyrikun Quraisy apa? Beribadah kepada wali-wali itu dalam rangka apa? Haulai syafa'una indallah. Mereka lah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Nah, ini satu aspek. Aspek yang lain kenapa? Karena mereka mentaati bisikan setan, mentaati bisikan pembesar-pembesar yang itu sebenarnya bukan kesyirikan akbar, tetapi ditaati. Itu jelas-jelas haram, ditaati juga. Ya, jelas-jelas haram. Nah, berarti itu bentuk pemberian ibadah kepada selain Allah tadi yang memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang jelas haram atau menghalalkan apa yang jelas halal. Nah, itu syirik ketaatan, syirik ta'ah, dan termasuk syirik akbar. Ya, Allah berfirman, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian mentaatinya mereka, mentaati setan pada hal-hal yang telah jelas keharamannya, sesungguhnya kalian musyrik. Nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa hadha qad waqa'a fihi katsirin minan nasi ma'aman qilladuhum lillaman qalladuhum man qalladuhum li'adami i'tibarihim ad-dalila idza khalafal muqalladu idza khalafal muqallada wa huwa min hadha asy-syirki wa minhum may yaghullu man yaghullu wala yaghullu fi dhalik wa antaqada annal akhdha bidalili wal halata hadhihi yuqra. Itu apa jumlah itiradiyah wal halatu hadhihi yukrahu aw yahrumu fa'adu matil fitnatu wa yaqulu hum a'lamu minna bil adillati wala ya'khudhu bidalili illa mujtahidu al-mustahidu. Nah, warubama tafawwahu bidhammi may ya'malu bidalili wala raibin anna hadha wala raiba anna hadha min gurbatil islami kama qala sayyiduna rahimallahu ta'ala fil masaili fataghayyaratil ahwalu wa alat ila hadhil ghayati fa saru 'inda al aktsari ibadatur ruhbani hiya afdalu a'mali wa yasmunaha wilayata wa ibadatul wilayah bukan walayah wilayah wa ibadatul ihbari hiya al ilmu wal fikhu thumma taghayyaratil halu ila an ubida man laysa minas solihin wa ubida bil makna athani man huwa minal jahilina wa amma ta'atul amra'i umara'i wa amma ta'atul umara'i wa mutaba'atuhum fima yukhalifu ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu faqad ammat bihi al balwa qadiman wa hadithan fi aktsaril wilati ba'dal khulafai ar-rasyidina wa halumma jarron wa qad qala ta'ala fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qawmal zalimin wa an ziyad ibn hudairin qala li umar hal ta'rifu ma yahdimul islam qultu la qala yahdimuhu zallatul alimi wajidalu al munafiqi bil kitabi wa hukmul a'immati al mudillina rawahu ad-darimi. Wa ja'alanallahu wa iyyakum min alladhina yahduna bil haqqi wa bihi ya'diluna. Baik. Wa hadha qad waqa'a fihi. Ya, katsirun minan nas. Ini yang banyak orang-orang terjatuh ke sini. Ma'aman qalladuhum. Ya. Terhadap orang-orang yang mereka taklidi, yang mereka ikuti secara membabi buta. Ya, ikutinya itu taklid buta, bukan taklid melek. Nah, itu ya. Ya, li adam i'tibarih ma dalilah. Dengan tidak ada i'tibar dari mereka. Jadi mereka mengabaikan dalil. Ya, idza khalafa al-muqallada. Apabila dalil tersebut menyelisihi siapa yang dijadikan sandaran dalam taklid tadi. Wa huwa min hadzal syirk, ini termasuk kesyirikan ini. Ini apabila sudah jelas ya, memang taklid yang tercela itu adalah taklidul a'ma. Taklid buta. Nah, ini ta'assub ya. Ya, taib. Wa minhum man yaghlu fi dhalika wa i'taqada anna al-akhdha bid-dalil wal halatu hadhihi yukrah. Di antara mereka ada yang sampai gulu padahal demikian. Sampai-sampai ada yang meyakini bahwasanya mengambil dalil dalam keadaan seperti ini itu dibenci atau yahrum, diharamkan. Kenapa? Karena menyelisihi panutan. Ya. Tapi kalau kita katakan, oh berarti ini enggak boleh kita taklid buta kepada imam madzhab, taklid buta kepada imam madzhab aja enggak boleh, apalagi kepada selain imam madzhab. Kan begitu. Ya. Wa yaqulu, kan mengatakan hum a'lamu minna bil adillah. Mereka yang lebih tahu daripada kita terkait dalil-dalil. Wa la ya'khudhu bid dalil illa al mustahil. Tidak ada yang bisa mengambil dalil kecuali mustahil. Itu memang benar pada beberapa masail. Ya, namun pada beberapa masail yang lain yang sudah jelas dalalahnya, ya. Mafhumnya, mantuknya, ya, itu sudah dipahami, enggak perlu lagi kita sampai bertanya kepada para ahli ijtihad, ya. Misal dalil yang telah jelas, wadeh begitu, ya, misalkan haramnya babi, ya, itu sudah jelas, haramnya zina, itu enggak perlu lagi kita tanyakan kepada para mujtahidun. Ya, sehingga kita menunggu dulu apa kata mujtahid tentang ayat haramnya babi ini, benar haram apa enggak, apa cuma makruh. Ya, itu sudah jelas. Ya. Baik. Nah, terkadang pada beberapa masail memang mesti dikembalikan kepada ahlul ijtihad. Ya. Semisal ayat aula mastumun nisa, atau ketika mereka menyentuh wanita. Ya, di mana ahli ijtihad berbeda, bahkan sahabat berbeda, kita kembalikan pada ahlul ijtihad. Ya, kalau Ibnu Abbas berpendapat menyentuh itu adalah menjima, ternyata sahabat yang lain yang lebih kibar daripada Ibnu Abbas, semisal Ibnu Mas'ud, berpendapat menyentuh ya menyentuh. Ibnu Umar juga menyentuh ya menyentuh. Nah, oleh karena itu Syafi'i berpendapat demikian. Nah, ini baru pada permasalahan seperti ini kita kembalikan kepada ulama. Ya. Wa rubbama tafawwahum bidammi man ya'malu biddalil. Ya. Baik. Bahkan itu ada yang terkadang mereka itu sampai ada yang mencela orang yang beramal dengan dalil. Wala raiba anna hadha min ghurbatil Islam, ya. Ya, jadi mereka itu sampai menyebar caci maki terhadap orang yang mengamalkan dalil. Ya. Taibarakallahu fikum. Wala ya'khudhu dan ini enggak diragukan lagi, ini termasuk ghurbatul Islam, keterasingan Islam sebagaimana dikatakan oleh Syekh kami. Ya, Syekh kami itu kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fil Masail. Di Masail Kitab Tauhid di pembahasan ini. Ya, fataghayyaratil ahwalu. Ya, kata beliau, maka keadaan telah berubah, ya, wa alat ila hadhihi al-ghayah. Ya. Sampai kepada keadaan seperti ini, sampai kepada puncak seperti ini. Fasarat indal aktsari ibadatul ruhban hiya afdalul amal. Hingga menurut sebagian orang beribadah kepada ruhban, ya, kepada pendeta-pendeta seperti ini, itulah afdal, amal yang paling afdal. Wa yusammunaha, ya, dan mereka menamakan seperti ini, ya, mereka anggap seperti ini sebagai apa? Walayatan, sebagai walayah. Ya. Kalau wilayah kekuasaan, kalau walayah mahabbah, sebagai kecintaan pada orang saleh. Wa ibadatul ahbari hiya al ilmu, ya, wal fiqhu, dan ibadahnya para pendeta itu dengan ilmu dan fiqh. Tsumma taghayyaratil halu ila an ubida man laisa minas salihin. Kemudian keadaan berubah, ya. Keadaan berubah sampai akhirnya diibadahi orang yang bukan orang soleh. Wa ubida bil makna as-sani wa huwa minal jahiliyah, minal jahilin. Ya. Tabarakallahu fikum. Dan yang disembah ini dengan makna yang kedua, yaitu orang-orang bodoh. Wa mata'atul umara wa mutaba'atuhum. Adapun mentaati para pemimpin, para amir-amir, dan mengikuti mereka, fima yukhalifu ma syara'ahu Allah wa rasuluhu, dalam hal-hal yang jelas-jelas menyelisih syariat Allah dan Rasulnya, faqad ammat bihal balwa qadiman wa hadisan fi aktsaril ulati ba'da khulafa'ir rasyidin wa hul majarrat. Ya, maka petaka musibah ini ya sudah menyebar dari dulu sampai sekarang pada kebanyakan para pemimpin setelah khulafa'ir rasyidin wa hul majarrat dan seterusnya. Ya. Tabarakallahu fikum. Pemimpin mengatakan boleh-boleh saja berhukum dengan selain hukum Allah. Dibenarkan. Iya, itu pemimpin aja bilang begitu. Nah, ini syirik to'ah seperti ini. Ya. Wa qad qala Allah Ta'ala fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ma ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu wahai Nabi, ketahuilah maka sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya bukan petunjuk selain Allah? Innallaha la yahdil qauman dzalimin. Allah enggak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Wa an Ziyad ibn Hudair. Ya. Dari Ziyad bin Hudair, ya. Qala, ia mengatakan, qala li Umaru, Umar berkata kepadaku, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, kata Umar. Kamu tahu enggak apa yang menghancurkan Islam? Qultu, kata Ziyad bin Hudair, ya, bin Hudair, qala la, saya enggak tahu. Qala, kata Umar, yang menghancurkan Islam itu yahdimuhu zallatul alimi, yang menghancurkan Islam ketergelinciran orang yang berilmu. Wajidalul munafiqi bil kitabi, ya, perdebatan orang-orang munafik pakai Al-Qur'an, pasti dia akan ngacak-ngacak ayat, ya. Wa hukmul aimatil mudillin, dan keputusan para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Rauh dari ini. Jalanallahu wa iyyakum minal ladina yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengambil petunjuk dengan kebenaran dan berbuat adil dengannya. Condong kepada kebenaran tersebut. Taib. Berarti selesai bab 37. Masuk bab 38 di sini. Wa qaulillahi ta'ala alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Ya. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau, wadal Quran, dan beriman kepada apa yang diturunkan pada sebelum engkau, yaitu Taurat. Ternyata mereka yuridun, ternyata mereka menginginkan ayatahakamu ila ta'gut, mereka menginginkan untuk berhukum dengan ta'gut. Ya, baru ingin aja ini sudah dicela. Ya, baru ingin, belum berhukum dengan hukum ta'gut, baru pengen aja. Baik, fadal dibaca syarh. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala syarhun, qala al-mu'ad ibn katsirin, Imad ibn katsirin, qala al-ibad ibn katsirin, wal ayatu dammatun liman adalla 'anil kitabi was sunnati wa tahakumu watahakama ila ma siwahuma minal batili wa huwal muradu bittaghuti hahuna. Wa taqaddama ma dhakarahu al-alamatu banu alamah itu lamnya tasdid al-alamatu wa taqaddama ma dhakarahu al-alamatu banu alamatu banul qayyimi rahimallahu fi hadihi fi haddihi lit-taghuti wa annahu kullu ma tazawazu bihi al-abd tazawaza bihi al-abdu haddihi haddahu dari tajawaza min ma'budin au madbu'in au muta'in fakullu man hakimin man hakama fakullu man hakama ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama faqad hakama ila taghutil ladhi amarallahu ta'ala ibadihi ibadahul mu'minina ay yakfuru bihi fa inna tahakuma laisa illa ila kitabillahi wa sunnati rasulihi wa man kana yahkuma bihima yahkumu bihima. Baik, perhatikan sini syarah kata Imad Ibn Katsir, itu Imam Ibn Katsir, wal ayatu dammatun liman adala ila kitabi wa sunnah. Ayat ini, ya, yuriduna ayatahakamu ila ta'ud, mereka ingin berhukum dengan hukum ta'ud. Ayat ini adalah celaan bagi orang yang malah dia berpaling dari Quran dan Sunnah, watahakama ila masiwahuma minal batil, dan malah berhukum kepada kebatilan-kebatilan dari selain Quran dan Sunnah. Ya, wahul muradu bitaghuti minha hahuna, itulah yang dimaksud dengan taghut di sini. Taqaddama ma dzakarahu al-'alamah Ibnu Qayyim, ini telah berlalu apa yang disebutkan al-'alamah Ibnu Qayyim fi haddihi li taghut, terkait definisi taghut. Ya, definisi taghut itu akan ada iblis, ya, ada kuhan, ada dukun-dukun, ada apa lagi? Man da'a ilma al-ghaib, yang mengklaim tahu ilmu ghaib, siapa lagi? Ya, man da'a ila ibadati nafsi, yang mengajak peribadatan pada diri dia, apa lagi? Ya, yang berhukum dengan selain hukum Allah, gitu. Ya. Dan Syekh menyebutkan juga, Ibnu Qayyim juga menyebutkan di sini, wa annahu kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'in. Ya, yaitu segala sesuatu yang diperlakukan secara melampaui batas seperti terkait dari apa yang disembah, diikuti atau yang ditaati. Wa kullu man hakama ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih, semua yang berhukum dengan selain Quran dan sunnah, faqad hakama ila taghut, berarti dia telah berhukum kepada taghut alladhi amara Allah taala ibadahu bil almu'minina ayakfur biha, yang sebenarnya Allah telah memerintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk kufur pada taghut. Fa inna tahakkuma laisa illa ila kitabillah, karena yang namanya tahakum, ya berhukum itu tidaklah dibenarkan kecuali hanya kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Waman kana yahkumu bihima, ya fakan faman ka hakama ila ghairihima faqad tajawaza bihi haddahu. Ya, tabarakallahu fikum. Nah, maka barang siapa yang berhukum kepada selain keduanya, selain Quran dan sunnah, berarti dia telah memperlakukan secara melampaui batas. Ya. Tapi selama melampaui batas, kharaja amma syara'allahu wa rasuluh, berarti dia telah keluar dari apa yang telah Allah syariatkan dan Rasulnya syariatkan. Wa anzalahu manzilatan la yastahiqquha. Ya. Dan berarti dia telah menempatkan suatu sistem tadi pada sebuah kedudukan yang enggak layak bagi dia. Ya, semisal hukum-hukum buatan manusia. Harusnya yang kita junjung ialah hukum Allah. Ya. Tapi cukup kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.